Faslun fi ahkamin nudhur. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum nazar. Jam'u nadhrin wahuwa bidhalin mu'jamatin sakinah wahuqiyya fathuha wa maknahu lungkutan al-wa'du bi khairin aw syar. Kata nudhur adalah merupakan bentuk jamak dari kata nazar. Dan nazar ini menggunakan huruf dhal yang sukun. Ada juga yang menceritakan huruf dhal tidak sukun tetapi di fathah. Makna lugat dari nazar adalah berjanji, baik janji melakukan kebaikan atau janji melakukan keburukan. Wa syar'an iltizamu qurbatin lazimatin bi asli syar'i. Dan nazar secara syariat adalah menyanggupi melakukan ibadah atau kurbah, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kurang ghairi ya, iltizamu qurbatin ghairi lazimatin. Jadi kurang kata ghairi. Jadi nazar adalah menyanggupi melakukan suatu ibadah, suatu ini ya, dikata lazimatin ini kurang kata ghairi. Melakukan suatu ibadah yang tidak wajib secara syariat. Jadi hal-hal yang tidak diwajibkan syariat, ini ketidakwajiban itu dikuatkan dengan nazar. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak hukum wajib ya. Wa nadru dorban. Nazar di dalam syariat ada dua. Ahaduhuma nadru lajaj bifathi awalihi wa huwa tamadi fil husumah. Yang pertama bernama nazar lajaj. Kata lajaj, huruf pertama dibaca fathah yaitu huruf lam, maknanya adalah durhaka dalam pertikaian. Ini makna aslinya ya. Wal muradu biha dan nadri ayyakhruja makhrujal yamin ba yaksida man anafsihi min syai'in wala yaksidul qurbah. Dan yang dimaksud dengan nazar ini, nazar lajaj, adalah nazar yang sama dengan yamin ya, nazar tetapi bentuknya mirip atau sama dengan sumpah. Yaitu penggambarannya adalah seorang yang bernazar, dia bertujuan untuk menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi dia menghalangi melakukan nazar itu digunakan untuk menghalangi dirinya melakukan sesuatu, dan nazar itu tidak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nazar yang seperti ini, nazar yang bagian pertama ini, seorang yang melakukannya dia diberi dua pilihan, yaitu kafarat yamin yang telah dijelaskan di keterangan sebelumnya, atau melakukan sesuatu yang disanggupi dengan nazar. Wasani nadrul mujazah wahwa nau'an. Yang kedua adalah nazar mujazah. Nazar mujazah ini dibagi lagi menjadi dua. Ahaduhuma alla yu'alliquhun nadhiru ala syai'in kaqaulihi ibtida'an lillahi alayya shaumun aw itqun. Bagian yang pertama adalah nazar yang tidak digantungkan dengan apapun. Contohnya seperti ucapan seseorang, saya nazar melakukan puasa atau saya nazar melakukan memerdekakan budak. Jadi nazar yang dilakukan ini tidak digantungkan dengan apapun. Wa tsani ayu alikahu nadhiru ala syai'in wa asyara lahul musannifu biqaulih. Yang kedua adalah nazar yang digantungkan dengan sesuatu. Jadi melakukan nazarnya digantungkan dengan sesuatu. Nazar ini telah dijelaskan di dalam kitab takrib ini, yaitu penjelasannya adalah wan nadru yalzamu fil mujazati ala nadrin mubahin wa ta'ah. Kaqaulihi ayin nadhiri in syafallahu maridi wa fi ba'din nusahi maradi au kufitu syarra antuwi falillahi alaiya an usalliya au asuma au atasoddak. Di dalam kitab ini, kitab takrib, nazar yang kedua ini yaitu nazar mujazah. Nazar ini adalah nazar melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu ibadah tetapi digantungkan dengan hal lain. Contohnya seperti ucapan seseorang, bila Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya akan berpuasa, atau maka saya akan sholat atau sedekah. Jadi contohnya adalah hal-hal yang bermanfaat kepada dirinya ya. Ada perbedaan manuskrip, perbedaan kalimat di beberapa manuskrip. Di manuskrip pertama menggunakan kata maridi, artinya adalah orang yang sakit ya. Jadi merawat orang sakit, kemudian dia bernadar. Bila orang yang saya rawat ini sembuh, maka saya nadar demikian. Atau di manuskrip yang lain menggunakan kata marodi, bukan orang yang sakit tapi penyakitku ya. Wa yalzamuhu ayin nadhira min dhalik ay mimma nadharuhu min sholatin aw shaumin aw shadaqatin mayako alaihil ismu min sholat wa qalluha rakatan aw shaumin wa qalluhu yaumun aw shadaqatin wa hiya aqallu syai'in mimma yutamawwal. Jadi seorang yang melakukan nazar yang demikian, dia harus memenuhi nazarnya. Dia harus memenuhi nazarnya. Dan bila nazar yang dilakukan sesuai dengan contoh di kitab ini, yaitu sholat, puasa, dan sedekah, maka dia harus melakukan minimal dari semuanya. Jadi minimal sholat adalah berjumlah 2 rakaat, minimal puasa adalah 1 hari, dan minimal sedekah adalah sesuatu yang memiliki harga jual ya, sesuatu yang memiliki harga. Wa kadza law nadzara tasadduqa bimalin azim kamako lal qadhi Abu Thayyib. Dan barang yang memiliki harga jual ini berlaku juga untuk seseorang yang nazar bersedekah, menyedekahkan harta yang banyak, harta yang besar ya. Jadi seorang yang mengucapkan saya akan nazar dengan harta yang besar, bimalin azim, itu juga sudah cukup untuk bersedekah dengan barang yang memiliki harga jual. Tsumma sarahal musannifu bima fihi qawlihi sabiqan ala mubah fi qawlihi wala nadra fi maksiyah. Jadi nazar harus melakukan hal-hal yang taat ya. Karena di penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nazar harus melakukan hal-hal yang taat dan yang boleh, maka tidak ada nazar maksiat. Artinya bila seorang melakukan nazar yang maksiat, maka nazar itu tidak sah. Ailayan akidu nadruha kaqaulihi in qataltu fulanan bighairi haqqin falillahi alayya kadza. Contoh nazar maksiat adalah nazar membunuh orang lain. Jadi misalkan bila aku membunuh dia, maka aku akan melakukan sesuatu. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh menggantungkan nazar kepada kemaksiatan. Wa kharaja bil maksiati nadrul makruh kana dri sahsin shaumad dahri fayan akitu nadruhu wa yalzamuhu al mafa'u bihi. Nazar yang tidak diperbolehkan adalah nazar maksiat. Arti nazar maksiat adalah nazar yang hukumnya haram. Jadi tetap diperbolehkan nazar yang makruh ya. Jadi melakukan nazar makruh ini hukumnya boleh. Contoh makruh adalah puasa selama 1 tahun, itu makruh ya. Jadi puasa dahar atau puasa 1 tahun itu hukumnya makruh. Tetapi bila itu dinazari maka hukumnya sah dan wajib dilaksanakan. Wal yasihu aidon nadrun wajibun alal ain kasholawatil khamsi amal wajib alal kifayati fayalzamuhu kama yaqtadihi kalamur raudhati wa asliha. Dan selain hal-hal yang hukumnya haram tidak boleh dinadari, juga hal-hal yang hukumnya sudah wajib ya. Jadi ibadah yang wajib atau sesuatu yang wajib ini apakah boleh dinadari, ini tergantung kewajibannya. Kalau kewajibannya adalah fardu ain seperti sholat 5 waktu, ini tidak bisa dinadari. Saya nazar melakukan sholat duhur misalkan, itu tidak sah ya. Tapi kalau nazar fardu kifayah ini hukumnya boleh menurut keterangan atau penjelasan di dalam kitab Raudhah ya. Jadi sholat fardu kifayah misalkan sholat jenazah atau yang lain. Wala yalzamu ayin nadru aylayan agidu ala tarki mubahin au fi'lihi. Dan nazar tidak sah melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang mubah. Maksudnya tidak harus dilakukan ya. Fal awalu kaqaulihi la aqulu lahman wala asrubu labanan wa ma asba dzalika minal mubah. Kaqaulihi la albasu kadza. Jadi contoh meninggalkan hal yang mubah. Jadi saya ulangi, tidak sah melakukan nazar untuk meninggalkan sesuatu yang mubah. Contohnya saya tidak saya tidak akan makan daging. Makan daging hukumnya mubah ya. Ini bila dinadari hukumnya tidak sah. Atau saya tidak akan minum susu. Ini juga mubah. Atau contoh yang lain, saya tidak akan memakai ini, memakai pakaian ini. Ini juga hukumnya mubah ya. Wa tsani nahwu akulu hadza wa asrubu hadza wa asrubu kadza wa albasu kadza. Contoh melakukan hal yang mubah adalah saya nazar makan sesuatu, jadi makan itu sesuatu yang mubah, atau saya nazar minum sesuatu, atau saya nazar memakai sesuatu. Wa idza khalafan nadzrul mubaha lazimahu kafaratu yamin ala roji indal baghawi wa tabi'ahul muharrar wal minhaj lakinna qadhiyata kalami raudati wa asliha adamul luzum. Seorang yang melanggar nazar yang mubah, ini apakah dia harus membayar kafarat atau tidak? Ini ada perbedaan antara ulama ya, ada perbedaan antara ulama. Menurut pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Baghawi, dan pendapat itu diikuti di dalam kitab Muharrar dan Minhajut Thalibin, mengatakan wajib ya, mengatakan wajib. Tetapi tuntutan dari keterangan kitab Raudhah mengatakan tidak wajib membayar kafarat. Intinya ulama berbeda pendapat tentang melanggar nazar yang hukumnya mubah.